Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الشباب والشابات هدانا الله وإياكم segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan al-jannah wal-nar, surga dan neraka. Hatta yastaqir ahlul jannah al-jannata wa ahlul nar al-nara, sampai penghuni surga masuk ke dalamnya, ke tempatnya masing-masing, dan penghuni neraka waliyadzubillah masuk menempati tempatnya masing-masing. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ilahul haq lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan yang Maha Esa, Al-A'udz Samad, yang Maha tempat bergantung kepadanya. Dialah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayuh syabat wa syabat rahimahumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-jin wal-ins lihikmatin azimah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia laisa abadan wala la'iba, tidak untuk sia-sia dan tidak untuk permainan bermain-main di dunia ini, melainkan untuk tujuan yang sangat agung, wahya tauhidullah wa iqrarullah bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepada-Ku. Dan makna dari ya'budun adalah yuwahiduni. Makna dari menyembah kepada-Ku adalah mentauhidkan-Ku, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah warububiyah wa asma'ihi wa sifatihi al'ula. Ayuhal muslimun rahimakumullah, sebelum kita memasuki pembahasan dan mengkaji buku yang saya kumpulkan ini, saya ingin menyampaikan kepada asyar, anak-anak muda dan kaum muslimin semuanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل تحاب اجتمع عليه وتبرق عليه ورجلان تحاب اجتمع عليه وتبرق عليه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق خافيا حتى لا تعلم يمينه ما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث صحيح. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Yang pertama, imamun adil, seorang imam, pemimpin yang adil. Dan yang kedua adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang, dia isi waktunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, warujulan ta'afa fillah ijtama 'alaihi wa tabarraqa 'alaihi, ada 2 orang pemuda yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu karena Allah dan dia berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa rajulun da'atu imra'atin dzata mansabin wa jamalin, seorang pemuda yang dipanggil dan diajak oleh seorang wanita yang sangat cantik, yang mempunyai kedudukan dan harta, tetapi dia mengatakan ini, "Afaullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian yang selanjutnya, "Warajulun dzakarallah khalian fafadat 'ainah," seorang pemuda yang menyendiri, dia mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa khafiyan, seorang yang bersedekah ikhlas lillahi azza wa jalla, yang dia bersedekah secara tersembunyi khafiyan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Demikianlah hadis yang mulia, ayuhal muslimun, ayuhal syabab rahimahumullah. Seorang yang diberikan, atau tujuh golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari kiamat adalah yaumul hisab, hari perhitungan, hari pertanggungjawaban, hari yang mana seorang ayah lari dari anaknya, seorang anak lari dari ayahnya, Nabi Ibrahim lari dari ayahnya, Nabi Muhammad SAW lari dari kedua orang tuanya karena huma kafiran, karena keduanya adalah kafir. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang tuanya kafir, ayahnya kafir. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya pun demikian kafir. Nah, yang mana masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing selama di dunia. In kana khairan fa khairun, apabila amalannya di dunia baik, dia beramal dengan amalan saleh, maka fajazahu khaira, balasannya pun baik. Sebaliknya apabila dia isi amalannya dengan amalan keburukan, sendau gurau, permainan, dan melalaikan dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan merugi waliyadu billah. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dan berilah peringatan kepada mereka, yaitu pada hari yang dimana manusia merasakan penyesalan dan mereka dalam keadaan lalai, wahum la yu'minun, dan mereka dalam keadaan tidak beriman, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya yaumul ba'ats wan nusyur, hari kebangkitan. Naam, ayyuhal muslimun rahimakumullah, sebab atau sebab tarif atau jama' hadza al-kitab, di antara pendorong dan sebab kenapa saya mengarang kitab ini atau buku ini, karena ada kisahnya. Ada seorang pemuda yang bernama Maslamat. Kebetulan beliau tinggal dan kontrak di rumah saya, yakni di Tangerang. Singkat cerita, Mas Selamat ini diputuskan oleh pacarnya. Nah, karena cinta, Kemudian karena beliau ini diputuskan cintanya oleh sang kekasih yang dia cintai, maka ia pun mengambil inisiatif supaya dilihat atau perempuan itu merasa bahwasanya aku sangat cinta padamu. Nah, itu akhirnya Mas Slamet mengambil tindakan gantung diri. Nah, ketika itu Mas Slamet ini mengunci dirinya di dalam kamar. Akhirnya, waktu zuhur dan makan siang telah tiba, kemudian teman-temannya memanggil beliau, "Slamet, Slamet." Karena tidak ada jawaban, akhirnya pintu tersebut didobrak dan dibuka. Tiba-tiba, mayat beliau sudah tergantung. Akhirnya diantara judul yang menarik yang saya tulis adalah mayat-mayat cinta. Hal ini wahai kaum muslimin, berapa mayat yang sudah terkapar, berapa mayat yang korban karena cinta, berapa kaum muslimin. Dari kalangan anak-anak muda dan anak-anak mudi yang putus cinta, kemudian dia melampiaskan kekecewaannya, penyesalannya, cintanya, dengan hal-hal yang negatif walhamdulillah. Ini diantara sebab kenapa saya mengarang atau mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Dawa wal-Jawab dan di dalam kitabnya Rawatul Muhibbin, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Qa'idatul Mahabbah, kemudian Syekh Sulaiman bin Abdullah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir Aziz Al-Hamid Syarah Kitab Tauhid, dan kitab-kitab yang lainnya dari para ulama salafus saleh yang mana mereka sebenarnya sudah memberikan terapi obat kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada syab wasyabab wasyabat, anak-anak muda dan anak-anak mudi. Yang mereka terjerumus atau keliru di dalam memahami dan melampiaskan rasa cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya sebab seseorang mengakhiri hidupnya dengan suul khatimah, mati dalam keadaan buruk walayadubillah, yaitu ketika dia rakus dan tamak terhadap dunia dan berani di dalam berbuat kemaksiatan dan dosa walayadubillah, sehingga ketika dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, wadzunub, maka dia pun merasa ketagihan dan terus dia lakukan dosa tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahui akibatnya, ajilan wa ajilan, baik lambat maupun cepat. Baik hari itu dia rasakan akibatnya, atau dia taat atau Allah Subhanahu wa taala tangguhkan efek atau akibat dari maasi, dari dosa yang dia lakukan. Hal ini pernah terjadi di kota Mesir. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Dawa' Dawah. Ada seorang pemuda, seorang muazzin yang terlihat dari wajahnya sinar keimanan, sinar ibadah, sinar ketaatan dari wajahnya terlihat nampak ketawaduan di dalam dirinya. Tetapi ketika dia menaiki menara, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik jelita. Kemudian akhirnya dia pun mengurungkan niatnya dan tidak jadi untuk memandangkan azan. Akhirnya dia turun dari menara tersebut dan menghampiri perempuan Arab tersebut dan mengatakan bahwasanya aku ingin menikah denganmu. Kemudian dijawab, bagaimana mungkin, kamu adalah seorang muslim dan aku adalah seorang Nasara, sedangkan orang tuaku tidak akan mengizinkan. Kemudian dia menjawab, pemuda itu menjawab, kalau begitu aku akan masuk Nasara, yakni murtad, keluar dari agama Islam waliyadzubillah. Akhirnya perempuan itu pun sepakat, dan pada hari yang ditentukan dia bersama keluarga merayakan hari pernikahan. Setelah itu setelah beberapa waktu lamanya atau setelah beberapa jam, kemudian dia pun naik ke lantai 2 dari rumahnya. Dalam keadaan masih resepsi pernikahan. Akhirnya qadarullahu ma syaa fa fa'al. Allah takdirkan lain. Akhirnya dia pun jatuh dari loteng tersebut, dari bangunan tersebut, kemudian meninggal dunia. Akhirnya dia pun tidak merasakan kenikmatan dari wanita tersebut, dan imannya, Islamnya hilang, murtad waliyadzubillah. Fahadha ayyuhal muslimun, yang demikian ketahuilah wahai sekalian muslimun, para pemuda rahimakumullah, fahadha min asbabi dzunub wal ma'asi, yang demikian disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang kita anggap enteng, yang kita anggap remeh, yang kita anggap sepele. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala besar akibatnya. Akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan murtad waliyadzubillah, karena dosa dan kemaksiatan, dan juga karena al-mahabbah atau syiddatul mahabbah wa ikrahatul mahabbah, cinta yang sangat berlebihan, cinta yang sudah tidak terkendali. Akhirnya dia diperbudak oleh makhluk, oleh perempuan waliyadzubillah. Kemudian cerita selanjutnya dari buku ini, dari mayat yang selanjutnya, di antaranya adalah saudara Joko, gara-gara putus cinta, Joko gantung diri. Seorang pemuda berasal dari Pandeglang, Banten. Dikisahkan Orang cerita ini saya ambil dari 6 berita, yakni internet antara.com. Di situ, nah, diceritakan bahwasanya Mas Joko ini dari warga desa Teluk Lada, Kecamatan Sabang, Kabupaten Pandeglang. Nah, gantung diri menggunakan benang nilon yang dikaitkan ke kayu plafon di kamarnya sendiri. Aksi gantung diri ditemukan oleh ibunya Umayyah saat memanggil dan mengetuk pintu kamar korban yang tidak kunjung memberi jawaban. Biasanya pagi hari pemuda itu sudah bangun untuk persiapan bekerja di pabrik benang nilon, kata sang ibu Umayyah. Saat membawa jenazah anaknya ke rumah sakit 6 yang ada di Pandeglang, menurut ibu, bahwasanya anaknya belakangan ini suka murung dan menyendiri setelah diputuskan cintanya oleh sang kekasih. Saya tidak menyangka anak yang suka humor tersebut nekat dengan cara gantung diri, ujarnya. Demikianlah. Nah, cerita singkat. Kemudian sebelum gantung diri, dia menulis bahwasanya dirinya sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan. Dan juga setelah pisah dengan wanita yang dicintainya, ujarnya, yakni ujar ya, pengakuan dari Mas Joko tersebut. Nah, demikianlah. Nah, kaum muslimun rahimakumullah. Kemudian cerita yang lain. Sengaja ya, supaya ada gambaran dulu. Saya utarakan apa? 6 surah atau kejadian-kejadian supaya antum semua mempunyai gambaran tasawur di dalam permasalahan. Kemudian cerita yang selanjutnya, ada seorang pemuda yang dia nongkrong atau duduk-duduk di depan rumahnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang melewati rumahnya tersebut. Wanita ini sangat cantik jelita. Nah, kemudian pemuda itu bertanya, kemanakah jatuh dirah? Kemudian wanita itu bertanya kepada seorang pemuda, kemanakah jalan menuju pemandian ninja? Ini negara Arab. Ya, kisah ini terjadi di negara Arab. Nah, wanita itu bertanya, kemanakah jalan menuju pemandian ninja? Pemandian ninja ini, nah, ada dua tafsiran. Ya, tafsiran pertama, ninja ini dinisbahkan kepada Minjah bin Rashid al-Tabi. Dia adalah seorang nam yang terkemuka dari ahlu Kufah. Penafsiran yang kedua, bahwasanya pemandian Minjah adalah pemandian hamam atau hammam, pemandian air panas. Nam yang pemandian tersebut nah, dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Minjar. Nah, akhirnya pemuda itu menjawab, oh ini rumahku, oh ini adalah tempat pemandian Minjar. Kemudian akhirnya perempuan itu pun masuk ke dalam rumahnya. Nah, dan bercakap-cakap. Nah, karena dia tidak paham, tahu bahwasanya saya ini ditipu oleh pemuda ini yang berhidung belang. Nah, akhirnya dikerjain oleh wanita tadi. Kemudian dia, wanita itu mengatakan, mungkinkah kamu mencari wangian atau yang bisa membuat kita senang dan bahagia di sini? Kemudian akhirnya pemuda itu keluar dari rumahnya dan membeli snack atau makanan supaya bisa ngobrol. Akhirnya ketika pemuda itu keluar dari rumahnya, perempuan itu kabur. Akhirnya laki-laki atau pemuda itu pun mencari perempuan yang singgah di rumahnya dan mengatakan, duhai wanita yang kucintai di hari itu, kemanakah jalan menuju hammam? Ya, akhirnya dijawab oleh wanita tersebut, wahai pemuda, kenapa engkau tidak bisa mendapatkannya sehingga menutup pintu atau menggembok pintu tersebut? Maka pemuda tersebut bertambah cintanya, semakin gila, tergila-gila karena mendengar suaranya. Dan api cintanya semakin membara. Akhirnya sampai pemuda itu jatuh sakit. Ketika sakaratul maut, ketika maut menjemput dirinya, maka dia pun sambil melantunkan bait tersebut, duhai wanita yang kucintai di hari itu, kemanakah jalan menuju hammam? Ya, akhirnya dia pun meninggal dan dicabut nyawanya dalam keadaan mengucapkan kalimat tersebut, waliyadillah. Fahadihi su'ul khatimah. Ketahuilah wahai pemuda, yang demikian adalah su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah akhir kalamih dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hidupnya, pada akhir kematiannya, maka ia akan masuk surga. Ini adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pemuda tersebut, karena kejahilannya dan beraninya dia berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi kecintaannya daripada cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana al-mahabbah, rasa cinta, tidak boleh melebihi atau menyamakan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Dan banyak sekali dari cerita-cerita yang ada di sekitar kita, teman-teman kita mungkin, atau saudara-saudara kita, atau mungkin waliyadzubillah kita sendiri, yang pernah mengatakan apa itu namanya cinta. Apalagi anak-anak SMA, anak-anak SMP. Bermula dari pandangan mata, lirik-lirikan, kenal-kenalan, surat-suratan, akhirnya janjian. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, waliyadzubillah. Kalau seandainya dia tidak bisa menahan dari pandangannya dan petikan hatinya, dan terus dia rasakan kenikmatan tersebut, kenikmatan cinta yang dia rasakan, akhirnya membuat gelisah, membuat merana hidupnya, kebingungan, bahkan bisa menggiring dirinya kepada puncak cinta yang paling tinggi, yaitu al-ishq, Di antaranya karena al-ishq ini adalah al-mahabbah ma'al ifrat atau ifrat al-mahabbah, cinta yang sudah berlebihan, yang mana al-ishq ini bertingkat-tingkat bermacam-macam jenisnya. Nah, sampai mencapai tingkat kekufuran dan kesyirikan wa'iyadzubillah. Sehingga ayuhal muslimun rahimakumullah, sesungguhnya al-mahabbah, rasa cinta, fahiyal ibadah, cinta adalah ibadah, yang mana definisi dari ibadah adalah bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya nam haji atau yang kalian kenal, tetapi yang namanya ibadah mencakup umum. Hari ini sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menafsirkan makna al-ibadah, فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Ibadah adalah suatu ungkapan, nama yang mengandung segala perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Hari ini sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mendefinisikan, nama ibadah adalah ungkapan nama yang terkumpul di dalamnya al-mahabbah wa ta'zim, rasa cinta dan pengagungan, wadzul dan kerendahan, yang dia peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga perbuatan yang nampak, yang terlihat seperti sholat, puasa, mengaji, belajar Al-Quran, ini perbuatan yang terlihat, yang nampak oleh mata kepala kita, tetapi ada ibadah al-batinah, ibadah yang tersembunyi, yang mana nah di antara ibadah al-batinah yang tersembunyi adalah al-mahabbah, rasa cinta, dan juga al-khauf, rasa takut, dan juga al-raja, rasa pengharapan, dan lain sebagainya dari enam macam-macam ibadah al-batinah, yang mana apabila seseorang mengisi waktunya dengan ibadah zahirah dan batinah, ibadah zahirah dia isi dengan zikir kepada Allah, salat, al-haj, wal-umrah, dan lain sebagainya, dan dia isi ibadah batinah hatinya, nah, dengan ma'abbah lillah waraja ilaih wal khawf kepada Allah Subhanahu wa taala, war raghbah war rahbah, pengharapan, rasa takut, dan lain sebagainya, maka tidak akan tersisa sedikit pun dari waktunya dia menghirup, menghirupnya dinilai ibadah. Dia bergerak, gerakannya dinilai ibadah. Dia berjalan, langkah kakinya pun dinilai ibadah. Dia berbicara, berucap, nah, ucapannya pun dinilai ibadah. Nah, demikianlah. Kalau seandainya dia memahami makna dari ibadah yang sesungguhnya, maka dia isi hidupnya dengan tauhidullah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, al-hayat wal maut, kehidupan dan kematian yang dia ikrarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti, yaumul hisab, yaumul hisab wa yaumul jaza wa yaumul ba'ats wan nusur. Nah, ketahuilah kaum muslimun rahimakumullah, yang namanya al-mahabbah, nah, letaknya di dalam hati yang diiringi dengan rasa pengharapan dan rasa takut. Apabila seorang mencintai sesuatu, nah, pasti rasa cinta tersebut diiringi, nah, dengan pengharapan dan rasa takut. Dia mengharap agar kekasihnya dekat selalu dengannya, dan dia takut apabila berpisah dengan kekasihnya. Demikian al-mahabbah atau min alamatil mahabbah. Dan ketahuilah wahai para pemuda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarana al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul 'adab. Kalau seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, bahwa segala kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya, bahwa Allah sangat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, di antara manusia ada yang menjadikan makhluk baik dari manusia berharap atau yang lainnya, mereka jadikan sesembahan, pujaan, idola, patung dan lain sebagainya, mereka jadikan pujaan. Nah, yang mana ini adalah merupakan tandingan atau kesyirikan, penyekutuan, nah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kesyirikan di dalam mahabbah, kesyirikan di dalam rasa cinta, yang mana di antara mereka ada yang menjadikan patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut, manusianya, atau batu, atau harta, mereka mencintainya, menyamai kecintaannya kepada Allah, bahkan lebih dari itu. Yang demikian ketahuilah wahai saudaraku, merupakan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya asyirk, nah, diambil dari kata al-musyarakah, nah, yang artinya adalah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dan rasa cinta termasuk dari rangkaian ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila dia telah menyekutukan Allah, menyamakan kecintaannya, nah, dengan kecintaan kepada makhluk, kecintaan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kecintaannya kepada al-mal, harta, dunia dan lain sebagainya, maka orang tersebut telah terjatuh kepada syirik fil ma'abbah, kesyirikan di dalam ma'abbah rasa cinta wa'iyadu billah. Wa'in kana la yasjud, walaupun dia tidak menyembahnya, tidak sujud secara langsung dengan gerakan tubuh. Wa'in kana wa'in lam yarka', walaupun dia tidak rukuk dengan gerakan rukuknya. Walakin akan tetapi mati qalbihi, apa yang ada di dalam hatinya, minat ta'zim wal ijlal wal mahabbah, dari pengagungan, pengharapan, kecintaan dan pemujaan, hatinya penuh dengan pemujaan dan kecintaan kepada selain Allah. Hal ini sudah terjatuh kepada al-musyarakah, menyamakan, menandingi rasa cintanya kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, di antara macam-macam mahabbah, rasa cinta yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah, cucunya Muhammad bin Abdul Wahhab, hal ini sebagaimana juga dilukirkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya al-mahabbah qisman, rasa cinta ada dua bagian. Yang pertama adalah cinta yang bersifat musyarakah, beriringan. Cinta tersebut atau bagian pertama ini terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama kecintaan secara tabiat manusia, seperti orang yang lapar, orang yang haus sangat mencintai makanan dan minuman. Kecintaan semacam ini tidak mengandung pengakuan. Kemudian yang kedua, kecintaan kasih sayang dan rahmat, seperti orang tua yang mencintai anaknya, dan juga kecintaan tersebut tidak mengandung pengakuan. Kecintaan berteman dan menyenangkan hatinya terhadap temannya, hal ini seperti seorang mencintai saudaranya lillahi azza wa jalla, selama kecintaan tersebut tidak menyembuhkan dan tidak menolehkan, tidak menyamakan dengan cintanya, bahkan melebihkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal atal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai al-halwa, gula-gula, permen atau yang semisalnya, manisan dan madu. Kemudian dari hadis Abu Uthman, ba'atha Amr bin Ash ala jaisin dzati salatin, Amr bin Ash telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Dzati Salatin. Maka beliau berkata dan menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilaik, manusia yang mana wahai Rasulullah yang paling kau cintai? Qala Aisyah, beliau pun menjawab, Aisyah, manusia yang aku cintai. Qultu min ar-rijal, kemudian Amr bin As bertanya lagi, dan dari kalangan laki-laki, Qala Abuha, beliau menjawab bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi? Qultu thumma man? Qala Umar. Kemudian beliau menjawab Umar. Fa'adda rijalan fasadattu maqafata ayyaj'alan fi akhirihim. Maka Amr bin As nam terdiam karena takut beliau menyebutkan nam dirinya pada urutan setelahnya. Ini cinta yang bersifat musyarakah, yaitu beriringan. Kedua, macam kedua yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman, nah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Taisir Azizul Hamid, adalah kecintaan secara khusus, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seorang hamba memalingkan kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan, yaitu al-mahabbah al-ubudiyah, kecintaan ubudiyah yang terkandung di dalamnya ketundukan, kerendahan dan pengakuan terhadap yang dia cintai. Nah, kecintaan yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena di dalamnya terdapat ta'zim, pengagungan. Di dalamnya terdapat tadallul, kerendahan diri, nah dan ketundukan kepada nah yang dia cintai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattabi'u min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah," dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, ada pun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini, ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam mahabbah, di dalam rasa cinta. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah maratibul mahabbah, tingkatan-tingkatan cinta. Kalau yang tadi adalah macam-macam cinta, macam-macam mahabbah. Tapi sebelum kita lanjutkan, dari anak-anak SMA, siapa yang bisa jawab? Nanti saya kasih hadiah buku ini. Nah, dalam berani angkat tangan. SMA 1. Siapa yang berani? Siapa yang bisa jawab? SMA 2. Ada enggak SMA 2? SMA 3. Ada enggak SMA 3? Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau tidak ada yang menjawab, sebelum kita lanjutkan, nah, silakan. Siapa yang punya jawaban? Macam-macam cinta yang telah saya sebutkan tadi. Assalamualaikum, berdiri. Siapa jenengnya? Perkenalkan, nama saya SMA mana? Dani, SMA 5. Silakan. Macam-macam cinta yang disebutkan oleh Alhamdulillah, seperti orang lapar dan haus yang kita kepada makanan dan minuman. Kemudian yang kedua yaitu kita yang sifatnya sayang, jadi sifatnya orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu sifatnya kata kedatangan hati di dalam pertemanan. Kemudian apa kita yang kedua yaitu kita sifatnya yang Nah, silakan nanti ambil hadiah di panitia buku mayat-mayat cinta. Nah, baik, kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tingkatan-tingkatan cinta di dalam kitabnya Ad-Da'u wa Ad-Dawa'. Semuanya cinta memiliki 7 tingkatan. Di antaranya yang pertama adalah al-alaqah, yang mananya adalah ikatan cinta. Kenapa dinamakan alaqah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah karena orang tersebut memiliki hubungan atau ikatan dengan yang dia cintai. Berkata salah seorang penyair, Laila Majnun, "Allaqtu Laila wa hiya dhatu tama'imi wa lam yabdu lil aqram min tabiha hajmu." Aku telah mengikat Laila karena dia telah memiliki pengikat cinta, karena wanita-wanita perawan itu belum tumbuh buah dadanya. Nah, syahid dari bait tersebut adalah al-alaqah, pengikat cinta, yang mana ini adalah awal dari cinta. Seorang jatuh cinta, nah awal dari jatuh cinta adalah al-alaqah. Ada ikatan, ada strum cinta. Nah, kemudian yang kedua adalah as-sabarah. Kenapa disebut as-sabarah? Karena hati seseorang tersebut dia curahkan dan dia tumpahkan kecintaannya kepada orang yang dicintainya. Dan yang ketiga adalah al-gharam, yaitu melekatnya kecintaan di dalam hatinya sampai cintanya tidak akan terpisahkan dari sesuatu yang dia cintai. Hal ini diambil dari kalimat al-gharim, yang maknanya adalah orang yang berhutang. Karena orang yang berhutang namanya kewajiban membayar hutangnya dan tidak bisa lepas dari orang tersebut, harus bayar hutang. Nah, ada orang yang punya hutang. Kemudian yang selanjutnya yang berapa? Yang keempat adalah al-ijab. Ain, shin, dan qaf. Al-ijqu, yaitu rasa cinta yang berlebihan, yang mengandung syahwat, yang mengandung birahi syahwat. Nah, rijalan wa nisa'an, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan enam sifat al-ijab, karena yang demikian adalah merupakan kekufuran. Dia telah menyamakan enam dengan makhluknya dari segi kalimat tersebut. InsyaAllah pada pembahasan selanjutnya akan dibahas. Kemudian yang kelima adalah asyauq, yaitu safarnya seseorang, safarnya hati seseorang kepada sesuatu yang dia cintai dengan sepenuhnya. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan atau ingin berjumpa dengannya. "Man kana yarju liqa'a Allah, fa inna ajra Allah la'atin." Barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Allah, maka semuanya waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Syahidnya adalah sabarnya perginya hati kita, hati seseorang yang sedang jatuh cinta kepada yang dia cintai. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tayyum atau at-tayyum, yaitu penghambaan, cinta yang bersifat penghambaan dan pemujaan seseorang terhadap yang dia cintai, yang di dalamnya penuh dengan ketundukan dan menghinakan dirinya terhadap yang dicintainya. Nah, sebagaimana seorang budak adalah orang yang menundukkan kecintaannya terhadap tuannya. Nah, sehingga kecintaan yang demikian adalah disebut juga sebagai kecintaan al-ubudiyah, yaitu kecintaan yang bersifat penghambaan. Nah, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah nah, yaitu al-khullah, yaitu kecintaan yang sempurna dan menghabisannya sehingga tidak tersisa sedikit pun kecuali dia curahkan kepada yang dia cintai. Hal ini adalah kedudukan yang paling mulia, kecintaan tersebut atau khullah. Nah, khusus kepada Nabiullah Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yakni kekasih, puncaknya kecintaan. Nah, dan pembahasan atau inti pembahasan pada nah buku ini yaitu permasalahan al-ishq, ain, shin dan qaf. Al-ishq, hal ini sebagaimana al-imam Ibn Faris rahimahullah, salah seorang ahli lughah, mengatakan hadhihi al-mada, komponen huruf ini ain, shin dan qaf, maknanya adalah rasa cinta yang melampaui batas. Dan juga al-imam Ibn al-Manzur mengatakan rahimahullah ta'ala, al-ishq adalah cinta yang berlebihan dan melampaui batas. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan al-ishq adalah dhahabul aql, hilangnya akal seseorang disebabkan karena cinta. Nah, dia sering berkhayal sampai gila karena orang yang terkena ishq selalu menghayali orang yang dicintainya sehingga menderita dan merana terkena penyakit cinta. Beliau juga yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan yang masyhur dari kalimat ini adalah seseorang yang mencintai, menyukai seseorang, cintanya dengan syahwat birahi, yakni berjima, bersetubuh seperti seseorang yang mencintai lawan jenisnya sehingga dia bisa menikmatinya, memandangnya, mendengar suara merdunya, atau menciumnya, memegangnya, berpelukan dengannya, bersetubuh dengan orang yang dicintainya. Kalimat ishq ini jarang digunakan dalam mencintai anak, saudara karibnya, daerah atau negaranya, agama, dan juga jarang digunakan dalam mencintai kecerdasan seseorang. Pulang cerdas, jenius dan lain sebagainya tidak dipakai. Nah, tetapi nah, yang namanya asyik sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Faris, Ibnu Mandur dan Syekhul Islam rahimahumullah jami'an, yang maknanya adalah cinta yang berlebihan, yang manyun birahi syahwat, sehingga dia ingin memeluknya, menciumnya, berkenalan dengannya, berbicara, senang mendengar suaranya, nah, mencuri-curi pandangan, nah, bahkan sampai tingkatan berjima, yakni bersetubuh dengannya, waliyadzubillah. Nah, ini adalah al-ishq. Dan ketahuilah, nah, asy-syabab rahimahumullah, al-ishq bermacam-macam. Yang namanya ishq itu bermacam-macam. Al-ishq bisa terjadi kepada orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Bisa juga terjadi pada orang yang mencintai saja. Hal ini mempunyai beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seorang laki-laki yang sangat mencintai perempuan. Nah, dengan isyak, dengan birahi, dengan syahwat, ya, pacaran kan, ya, nah, ngobrol, ya, nah, gesek-gesekan, atau mencium dan lain sebagainya. Nah, hal ini bersifat umum dan banyak sekali laki-laki yang mencintai perempuan. Yang kedua, perempuan yang terjangkit isyak. Hal ini lebih sedikit dari keadaan yang pertama. Kenapa? Karena perempuan mempunyai rasa malu sehingga menyembunyikan rasa cintanya dan menutupinya. Padahal naksir juga. Nah, ya. Ini macamnya kedua. Macam yang ketiga, laki-laki yang terjangkit asyik kepada laki-laki pula. Apa ini namanya? Homoseks. Karena ini banyak terjadi, bahkan sudah terjadi di zaman bahula, zaman dulu. Nah, yaitu pada kaum Lut. Nah, seorang laki-laki mencintai laki-laki dengan isyak, berpegang-pegangan, ya. Nah, ngobrol, ya. Merasa cemas kalau jauh darinya, gelisah. Nah, kalau tidak ada kamu, ya. Nah, hal ini sudah menyalahi kodrat dan terbalik dari fitrah seorang laki-laki yang mencintai perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah. Nah, laki-laki itu fitrahnya mencintai perempuan. Tetapi orang ini atau jenis kaum ini, mereka mencintai laki-laki dan tidak nafsu kepada perempuan, enggak ada nafsu, ya. Nah, tidak punya nafsu kepada nah perempuan. Ini apa namanya? Homoseks, ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Nah, dan juga dikenal di kalangan para ulama dengan Luti, ya. Lam, waw dan kau, dan ya, kamu Luti, seorang yang melakukan homoseks. Nah, seorang yang melakukan homoseks melihat anak-anak ganteng, cakep, bersih, tidak punya jenggot, nah, menawan dan lain sebagainya, dia tempel terus, tergantung kepadanya. Atau mungkin gelisah kalau jauh darinya. Nah, atau terus dia nikmati wajahnya, dia nikmati bibirnya, dia nikmati tubuhnya, waliyadzubillah. Ini. Nah, bahkan bukan hanya itu. Nah, dia lakukan. Kekejian waliyadzubillah. Yaitu memasukkan kemaluannya kepada duhur temannya waliyadzubillah. Ini namanya apa? Homosek. Yang mereka adalah dari kaum laki-laki. Ini banyak sekali terjadi di Arab. Di Arab banyak sekali terjadi. Dan juga di Indonesia pun demikian ada. Ada dan hati-hati. Sengaja. Memang harus hati-hati. Kemudian macam yang selanjutnya yang berapa? Keempat. Perempuan yang terjangkit ejer kepada perempuan juga. Apa yang namanya? Lesbi. Nah, hal ini jarang terjadi pada zaman dahulu. Akan tetapi keadaan ini lebih banyak terjadi pada zaman kita sekarang. Sehingga terjadilah hubungan seorang perempuan dengan temannya, tergantung dengan temannya, melihat wajahnya, terus berbicara dengannya, menikmati wajahnya, menikmati bibirnya dan sebagainya, tubuhnya dia nikmati, sama-sama perempuan, sama-sama perempuan. Nah, kalau jauh gelisah, merana, tidak ingin jauh darinya. Nah, ini juga biasa disebut dengan al-musahaqah. Al-musahaqah yakni mudalakah atau yuqabbil ba'dhunna ba'd. Mereka mencium temannya dengan yang lainnya, masing-masing saling mencium. Perempuan mencium perempuannya. Teman-teman perempuannya. Memegang malunya dan lain sebagainya, tubuhnya. Ini namanya apa? Lesbi. Nah, sampai ketergantungan. Bahkan yuaddi bisa mengiring kepada apa? Mudarakah dia memasukkan jarinya kepada kemaluannya waliyadzubillah, untuk memuaskan nafsunya. Untuk memuaskan nafsunya. Terus dia ulangi. Waliyadzubillah. Nah, perempuan yang terjangkit ejer kepada perempuan juga. Waliyadzubillah. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, apa tadi? Tadi sama satu. Satu mana? Ada berapa? Karangannya dulu coba. Silakan. Nggak dapat buku mayat-mayat cinta. Wah. Ya, apa yang telah kita bahas tadi? Pertanyaannya. Inti-inti yang telah kita bacakan tadi. Ayo. Yang ranking satu siapa? Yang ranking satu. Yang ranking lima. Enam. Ya, kalau enggak berani menghafal, baca, berdiri baca. Berdiri tapi dibaca, silakan. Kalau enggak hafal. Baca. Berdiri. Antara namanya dari mana? SMA berapa? Namanya Cindy dari Malaysia. Ya, silakan. Baca-baca itu. Satu keterangan lagi yang kita baca berbuat. Ya, keterangan yang kita baca lagi. Tapi Ya, silakan ambil hadiahnya di ya, panitia. Jadi, kemudian pembahasan yang selanjutnya menjelang zuhur yang terakhir, perselisihan tentang lafaz al-'ishr. Dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Adapun kalimat 'ishr, mereka berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, orang-orang sufi, sufiyah Ahlul Kalam, yang semisalnya mereka menggunakan lafaz 'ishr ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waliyullah. Mereka berdalil dengan perkataan Abdul Wahid bin Zaid yang mengatakan Allah telah isyak kepadaku dan aku telah isyak kepadanya. Nah, hal ini dibantah oleh pendapat yang kedua. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, para ulama mengingkari hal itu terhadap Allah Subhanahu wa taala karena beberapa hal. Yang pertama, lafaz ini tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun kalimat dari Abdul Wahid bin Zaid berdalil dari salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Nah, kejadian ini diambil dari Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel yang sepenuhnya tidak boleh kita percaya terhadap kabar tersebut. Nah, karena nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Fa imma yuhaddithukum bihaqqin fatukadzibuh wa imma yuhaddithukum bibathilin fatusaddiquh. Apabila ahlul kitab mengabarkan kepada kalian tentang sesuatu, maka janganlah kalian mempercayainya dan jangan pula kalian mendustakannya. Bisa jadi mereka mengkhabarkan kepada kalian tentang kebenaran, padahal itu adalah kedustaan. Dan sebaliknya, bisa jadi mereka mengkhabarkan kedustaan dan sebaliknya mereka yang tersebut adalah kebenaran. Maka al-'ishr yang sebenarnya adalah kecintaan yang mengandung syahwat, seperti orang laki-laki mencintai perempuan dengan syahwat, sehingga penggunaan lafaz ini tidak boleh diperuntukkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, hal ini adalah makna yang kufur menggunakan naam kalimat ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, sudah terjatuh kepada kekufuran karena dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dari dengan makhluknya, yaitu dari segi menikahi Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pula seorang pun yang setara dengannya. Wa qala takhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Dan mereka orang-orang kafir mengatakan Allah mempunyai anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala takhadar rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu tanshaqqul ardh wa taqirru al-jibalu hadda. An da'aw lirrahman walada. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahman 'abda. Mereka mengatakan Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah memiliki anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat murka, mungkar, hampir-hampir langit menjadi pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak sepantasnya bagi Ar-Rahman mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman selaku seorang hamba. Sehingga kalimat tersebut tidak boleh diperuntukkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah mencintai hambanya dengan isyak, maka orang tersebut telah kafir, dan lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitabnya Qa'idatul Mahabbah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Insyaallah kita akan teruskan ba'da dzuhur, persiapan salat dzuhur. Subhanallah.